di untuk khobarnya ditaruh di tengah-tengah. Wa kullun samqahu dama habar, dan setiap dan ahli nahwu mereka melarang dari mendalilkan. Semua ahli nahwu apa? Melarang. Ya, samqahu dama melarang apa? Untuk khobar dama didahulukan. Ya, ha kembali mana samqahu ha? Kembali enggak? Samqahu ha kembali mana? Kul. Hah? Ya, samqahu ha kembali mana nih? Dama. Hah? Dama itu isim maf'ulnya. Khabar tadi kan? Khabar. Wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz, boleh kan pada seluruhnya? Yaitu kana dan akhwatnya tawassut al-khabar, untuk khabar berada di tengah-tengah antara kana dan teman-temannya dengan apa? Isimnya. Wa kullun sabqahu dama hadar, dan semua orang Arab atau ahli nahyu hadar melarang sabqahu dama. Khabar mendahului apa? Dama. Ya, silakan dijelaskan. Bahwasanya khabar kana dan akhwatnya, ya, jika tidak boleh jika tidak wajib untuk ditaruh di depan dan di akhir, maka boleh untuk ditaruh di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Dan contoh yang wajib untuk taruh di awal kana fiddari sahibuha. Kana fiddari sahibuha. Mana yang ditaruh di awal? Hah? Kana ini syahid itu apa ini? Wajib untuk ditaruh di awal. Apanya? Khobarnya. Karena didahulukan dari isimnya. Karena apa? Fidari sahibuha. Karena fidari sahibuha. Kenapa? Li'ala yaudad damir alamat akhirin lahdan warudbah. Ya. Terus? Dan contoh wajib itu diakhirkan dari wajib diakhirkan khobarnya dari isimnya. Kana akhi rafiki. Kana akhi rafiki ini contoh dari apa? Wajibnya isim diakhirkan dari khobar. Khobar diakhirkan dari isim. Khobar diakhirkan. Ada contoh kana sadiqi adwi atau kana sadiqi rafiqi, sama aja ya. Mananya sadiqi rafiqi. Ya. Harus yang akhir itu dijadikan sebagai khobar. Kenapa? Li adami duhuri irab. Karena i'rabnya tidak jelas, muqaddar semua, maka sesuai dengan hukum asalnya khabar diakhirkan. Terus, dan pada contoh boleh untuk ditaruh di tengah-tengah kana qaiman zaidun, dan pada ucapan Allah Subhanahu wa taala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Iya. Terus, dan dinukil dari Syaibul Irsyad bahwasanya apakah boleh khabar laisa mendahului laisa, yang benar adalah boleh. Boleh enggak? Boleh. Apa syaitnya? Sali injahiltin nasa injahiltin nasa injahiltin nasa anna wa anhum falai sesawan alamun wajahulu alimun? Alimun wajahulu. Terus? Nah itu pada laisa. Dan boleh pula ya oleh pada laisa untuk didahulukan khabarnya dari isimnya. Falai sesawan alimun wajahulu. Itu yang rajih. Terus? Dan disebutkan oleh Ibnu Mu'tin bahwasanya dama tidak boleh mendahului khabar dama tidak boleh mendahului atas isimnya. Ya. Contoh la ashabuka la usahibuka madama qaiman zaidun. Yang benar bagaimana? Boleh enggak? Boleh untuk didahulukan. Apa syaitnya? La tayyiba lil 'ashi madamat munakhasatan la tibal al-asy madamat munakhasatan ladzatu bidzikril mauti wal harami. Masih akan tapi jika yang dimaukan mendahului dama dengan ma yang bersambung dengannya, contohlah ashabuka ma Kau iman Zaidun. Madama Zaidun. Madama Zaidun. Fasa'fah musallam. Maka diterima. Jadi kalau yang dimukan dari ucapan An-Nazim, wa kullun sabqahu dama habar, semuanya melarang untuk khobar mendahului dama. Kalau yang dimukan dengan ucapan ini adalah bahwasanya khobarnya mendahului ma, ya, yang datang sebelum dama, maka ini bisa diterima. Terus jika yang dimakan mendahului dama saja, maka ada kelemahan. Ya. Yang zahir bagaimana? Yang boleh. Boleh. Ya, apa contohnya? La ashabuka ma, ma qa iman dama dama zaidun. Dama zaidun. Terus pada contoh ucapanmu la ashabuka ma zaidan tak kalam tak. Ini semisal dengan ucapanmu la ashabuka ma zaidan kalam tak. Terus dan keadaan khobar ada 6 keadaan. Apa? Keadaan khobar didahulukan ada 6 keadaan. Ya. Simpulannya ini ya. Ya. Bahwasanya khobar kana dan akhwatnya ada 6 keadaan. Keadaan yang pertama wajibut ta'akhir. Ya, pada ini simpulannya ini ya. Ya, yang pertama wajibut ta'akhir. Wajibnya khobar di akhirkan. Terjadi di berapa tempat? Dua. Dua. Yang pertama ayakuna i'rab ismul khobari jami'an ghairu dhahir. Ya, ketika i'rabnya isim dan khobarnya kana dan akhwatnya itu tidak dhahir, seperti dalam contoh kana akhi rafiki. Ya, contoh yang lebih bagus. Kana sodiqi adui. Adui. Kana sodiqi adui. Apa artinya? Dahulu temanku adalah musuhku. Iya, sekarang sudah berteman. Kana sodiqi adui. Dulu teman saya ini musuh saya. Ya. Sekarang menjadi teman. Harus di sini adui dijadikan sebagai apa? Khobarnya. Gak boleh sodiqi dijadikan khobarnya. Kemudian adui isimnya kana. Kenapa? Karena isimnya gak bohir. Sehingga ditempatkan sesuai dengan asal penempatannya. Di mana isim dulu disebutkan, kemudian setelah itu baru khobar. Ya, seperti ini ya juga. Seperti apa contohnya semisal itu? Ya, yang semisal ini. Eh, Toroba Musa misalkan. Ya, Toroba Musa Isa. Ya, harus. Ini kan gak bohir irabnya kan. Maka yang pertama anda menjadikan fa'il, yang kedua maf'ul. Gak boleh dibalik. Terus ayakuna masyuran. Ayakuna al-khabaru masyura. Ketika khabarnya dihasr, maka ini pun harus diakhirkan. Karena dengan itu dihasilkan apa? Hasr. Apa contohnya? Wa ma kana salatuhum 'inda baiti illa muka'an. Wa ma kana salatuhum 'inda al-baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salatnya mereka orang-orang musyrik di sisi Baitullah Al-Haram klaim kan hanyalah siulan dan tepuk tangan. Dihasr hanyalah ibadah mereka, salat mereka mukaan wa tasdiyah, siulan dan juga tepuk tangan. Terus wajib tawasud bainal fi'il baina amil. Keadaan yang kedua. Jadi keadaan yang pertama tadi apa? Wajib diakhirkan. Terjadi ketika isim dan khabarnya i'rabnya enggak zahir. Yang kedua ketika khabarnya dihasr. Kemudian tempatnya kedua wajib tawasud bainal fi'il baina amil. Wajib agar khabarnya ditaruh di tengah-tengah antara kana dengan apa? Dengan isimnya atau teman-temannya kana. Contohnya Pak, yujibuna ay yakuna sahih fid dari sahibuha. Yujibuni an yakuna fid dari sahibuha. Di sini khabarnya fid dar ditaruh di tengah-tengah antara yakun dengan isimnya sahibuha. Boleh enggak diakhirkan di sini khabarnya dengan dikatakan an yakuna sahibuha fid dar? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Li alayatu dhamir alamat akhirin la tun warudbah. Ya, karena konsekuensinya menjadikan dhamir kembali kepada sesuatu yang diakhirkan, lafaz dan rutbahnya. Seandainya dikatakan an yakuna sahibuha fiddar, di sini kan ha kembali kepada fiddar, diakhirkan penyebutannya ad-dar. Di sisi lain dia dari sisi rutbah di bawah sahib, sahib isimnya, sedangkan fiddar khabarnya lebih tinggi isimnya, yakun daripada khabarnya dalam rutbah. Terus wujud taqaddum. Keadaan yang ketiga, wajib taqaddum ala ismi wa khobari. Wajib jamian untuk khobar didahulukan dari fi'il dan isimnya semuanya. Kapan ini terjadi? Mimma laha sudur ayakuna khobar laha sudur lahu lahu sudur istilah. Ya, sadrul kalam. Lahu as-sadar atau sadrul kalam. Seperti apa contohnya? Aika aina kana zaidun. Ya, seperti kalau khobarnya isim sifat. Aina kana Zaidun? I'rabnya bagaimana aina kana Zaidun? Aina syams difam mabniun mabniun fathi fi mahalli fi mahalli rafin khabar khabar muqad muqaddam kana kana kebalikan apa kebalik gimana kana aina kana Zaidun kananya apa i'rabnya kana fi madinati tarfa ya Zaidun khabar kana khabar Zaidun ismu kana ya. Jadi keadaan yang ketiga wajib untuk apa? Khobarnya didahulukan dari fi'il dan isimnya semuanya. Kapan? Ketika khobarnya memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalimat. Seperti kalau khobarnya berupa isim istifham. Isim istifham harus ditaruh di depan. Ya, kemudian keadaan yang keempat. Intina'u taqaddum. Intina'u ta'akhur. Anil? Anil ismu wa khobar. Jami'an. Nah, ismu khobar. Intina'u ta'akhur anil ismi terus. Oh, majawazi tawasuti baina baina al-fi'li baina fi'li masmiha awit awit taqaddumi alaihi ma belum sempurna ini ya. Keadaan yang keempat adalah tidak diperbolehkannya khobar diakhirkan dari isim, tidak boleh dia diakhirkan dari apa? Isim ya. Bersama dengan bolehnya dia khobar untuk berada di tengah-tengah antara fi'il dan isim. Ya, ataupun mendahului keduanya. Kapan ini terjadi? Ketika isimnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar dan tidak ada di sana penghalang. Ya. Min taqaddum 'alal fi'li untuk dia khabar mendahului fi'ilnya. Contohnya apa? Kana fid dari kana fid dari sahibuha. Kana fid dari sahibuha. Khabarnya mana di sini? Fid dari. Isimnya sahibuha. Kata intina ta'akhur anil ismi. Tidak boleh khabar diakhirkan dari isim. Boleh enggak dikatakan kana sahibuha fid dar? Enggak boleh. Terhalang kan? Di sini terhalang khabar diakhirkan dari isim. Didahulukan maksudnya berarti kan. Wajibnya khobar didahulukan dari isim. Itu maknanya. Imtina wa ta'akhur anil ismi. Tidak boleh khobar diakhirkan dari isim. Bersama dengan bolehnya dia khobar tersebut ditaruh di tengah-tengah antara fi'il dan isim. Atau mendahului dua-duanya. Isim dan fi'ilnya. Contoh. Kana fiddari sahibuha. Enggak boleh dikatakan apa? Kana sahibuha fiddar. Sudah lewat. Ya. Ditaruh tengah-tengah bisa. Ataupun dia mendahului fi'il dan isimnya sekaligus boleh. Dengan dikatakan apa? Fidari kana sahibuha. Contohnya semisal itu kana gulamu ba, kana gulamu hindin ba'luha. Ya. Boleh dibalik. Dengan dikatakan apa? Hah? Boleh enggak sekarang didahulukan dari apa? Ya. Mana khabarnya kana gulamu hindin? Gula, mana yang menjadi khobar? Gulam hind atau ba'luha? Hah? Apa? Ba'luha. Betul enggak? Isim. Itu isimnya. Iya. Khobarnya gulam hindin. Berarti mereka kana gulam hindin ba'luha. Terjemahnya apa berarti? Kana gulam hindin ba'luha. Dulu. Dulu budaknya. Suaminya. Dulu suaminya Hindun adalah apa? Budaknya Hindun. Ya. Apa? Suaminya Hindun dulunya adalah budaknya Hindun, diperdagangkan gitu sama dianya. Kalau didahulukan jadi gimana? Ulamu ulama Hindin kana ya kana ba'luha. Kemudian yang kelima. Intina'u taqaddum. Alal alal ismi. Alal fi'li wasmihi. Majawazi tawasut jami'an majawazi tawasut tawasutihi baina bainaha bainaha awi ta'akhur aw ta'akhurihi anhuma jami'an jami'an. Nah, ini penting juga nih, kasih kuasanya seperti ini nih ya. Apa maknanya intina'u taqaddum? Terhalangnya khabar mendahului fi'il dan isimnya semuanya bersama dengan bolehnya dia di tengah-tengah antara isim dan fiilnya itu diakhirkan dari keduanya. Contohnya apa? Hal kana. Hal kana. Sodiqoka. Zaidun. Zaidun sodiqoka. Sodiqoka. Ya, tidak boleh dikatakan apa? Sodiqoka hal kana Zaidun. Ya. Sodiqoka hal kana Zaidun. Tidak boleh. Ya. Yang boleh bagaimana? Hal. Tidak boleh pula di tengah-tengah antara hal dengan fiilnya. Tidak boleh pula dengan dikatakan apa? Hal sodiqoka kana Zaidun. Tidak boleh pula. Ya. Kemudian yang boleh? Ya, di tengah-tengah antara fiil dengan isimnya atau diakhirkan dari fiil dan isimnya. Dengan dikatakan apa? Hal kana sodiqoka Zaidun atau hal kana Zaidun sodiqoka. Yang terakhir, yang keenam. Jawazu umur salatah. Ya boleh dengan tiga sisi, boleh didahulukan dari apa? Fiilnya atau di tengah-tengah atau diakhirkan. Contohnya apa? Kana Muhammadun sodiqoka. Boleh dikatakan? Kana Muhammadun. Sodiqoka kana Muhammadun, boleh pula? Kana sodiqoka Muhammadun. Ya, san. Masih? Cukup, ya. Yang lain barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang belum di murojaah di sini. Baik, kita lanjutkan. Ya, faham ya? Tambah faham kan makna ini fa fi jami'i hatta wasatul khabar ajiz wa kullun sabahu dama habar. Jadi antum ya, kemudian maknanya dulu jelaskan maksudnya, setelah itu baru tambahannya ya. Kadzaka sabqu khabarin mannafiya faji' biha matluwatan la taliya. Kadzaka sabqu khabarin mannafiya faji' biha matluwatan la taliya. Kadzaka jar majrur mutaalliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Sabqu mutada muakhkhar marfu' alamat rafi' dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Sabqu huwa mudhaf khabarin mudhaf ilayhi majrur alamat jarri al kasratu dhahiratu ala akhirihi. Mannafiya ma maf'ul li sabaq idofa masdar ila fa'ili annafi wa huwa mudaf annafiya ha ma ya annafiya annafiya na'at lima ya faji fa fi'il amr wa fa'ilu dhamirun mustatir fi jawazan takdiruhu anta biha jar majrur muta'alliq bi faji matluwatan hal minad dhamiril majrur mahallan bil ba la la atifa taliyah ma'tuf ala matluah. Ya. Mereka juga melarang mendahulukan khobar atas manafiyah. Iya. Maka datang dengannya dengan khobar tersebut. Faji biha fil apa itu? Faji biha. Fil amr. Berarti mana ya, Pak? Maka engkau datangi. Datang. Faji biha. Maka datang. Datangkanlah. Datangkanlah khobar. Oh, jadi bukan datang, kalau ja'abi mendatangkan, jadi datangkanlah. Faji biha datangkanlah. Ha kembali mana? Khobar. Khobar muzakkar. Ma. Ha. Ma. Ma. Datangkanlah ma dalam keadaan apa? Diikuti. Bukan diikuti. Mengikuti. Bukan? Mengikuti. Mengikuti. Ya, coba dijelaskan. Mereka orang-orang Arab menghalangi mendahulukannya khobar atas manafiyah. Ya, contohnya apa yang dihalangi itu? Seperti contohnya apa? Ko iman mazala Zaidun. Ko iman mazala Zaidun. Gak boleh. Tidak dulu kan khobarnya dari mak. Terus. Dan ini terbagi menjadi dua. Ada gak yang boleh kan? Yang seperti itu. Ada. Siapa? Kaisan dan Dufarro. Ibnu Kaisan dan An-Nahas. An-Nahas. Terus. Dan ini terbagi menjadi dua macam. Ya. Yang fiil-fiil yang di padanya dipersyaratkan didahulukan nafi seperti dalam bariha fatiha wang faka. Ya. Dan fiil-fiil yang tidak dipersyaratkan didahulukan pada nafiu. Iya. Seperti kana dan saudaranya. Iya. Contoh zala. Ko iman mazala Zaidun. Dan mereka melarangnya dan membolehkannya An-Nahas dan Kaisan dengan dalil bolehnya mendahulukan khobar pada nafia karena di sini penafiannya hanya musbata. Iya, bermakna musbata. Dan nafinya hanya sekedar penafian. Dan contoh pada kana ma qaiman makana Zaidun. Dan mereka sebagian orang Arab membolehkannya. Dan khilaf ini dibangun atas khilaf yang lain, yaitu yang mereka apakah boleh mendahulukan man nafiyah, apakah man nafiyah itu wajib di awal kalam. Maka Dhabal Basriun, mereka tidak mempersyaratkan hal tersebut. Dan dengan hal ini mereka membolehkan mendahulukan khobar man nafiyah, mendahulukan khobar yang fi'il itu dipersyaratkan padanya nafiyu. Intinya apa? Berarti kesimpulannya ucapan beliau di sini, nafinya hanya sekedar ijab. Kaza kasab khobarin man nafiyah fajib biha matluwatan nataliyah. Berarti apa? Maka mereka melarangnya, membolehkan. Boleh apa tidak? Membolehkan pada jenis yang pertama dan melarang pada jenis yang kedua. Iya. Jenis yang kedua apa? Pada selain fi'il yang tidak dipersyaratkan an-nafi. Iya, situ banyak khilaf ya. Dan mafhum kalamnya bahwasannya apabila selain penafiannya selain ma, maka boleh. Seperti qa'iman madala Zaidun. Iya, terus mafhum berikutnya. Dan mafhum setelahnya bahwasannya bolehnya mendahulukan fi'ilnya saja tanpa maknya. Seperti maqo iman dala Zaidun, yang mendahulukan atas fi'ilnya saja. Jadi ucapan beliau la yajuzu, yaitu apa, kata kasab khobarin manafiyah, maksud demikian pula. Ya, dilarang untuk khobar mendahului ma'an nafiyah. Di bawah ini ada dua pembahasan. Ya, yang pertama pada fi'il-fi'il yang memang dipersyaratkan untuk beramal dengan apa? Ma'na fiyah, seperti zala, fatiha, infaka, bariha. Ya, ada khilaf. Kalau Ibnu Malik bagaimana ini? Sepertinya enggak boleh ya. Kata kasabu khabari ma'na fiyah, tidak boleh. Ada yang bolehkan seperti Ibnu Kaisan dan An-Nahas. Contoh qa'iman mazala Zaidun, enggak boleh kata Ibnu Malik. Kenapa? Karena di sini khabarnya didahulukan dari ma'. Meskipun ada yang bolehkan seperti Ibnu Kaisan dan An-Nahas. Yang kedua pada fi'il-fi'il, yaitu akhwat kana, yang tidak dipersyaratkan pada amalannya untuk didahului oleh apa? Ma. Ini juga menurut pendapat Ibnu Malik enggak boleh ya, umum kan? Kata kasab khobarin man nafiyah, enggak disebutkan di situ lafaz tertentu. Ini pun enggak boleh di sini Ibnu Malik. Seperti makana Zaidun qa'iman, didahulukan jadi apa? Qa'iman makana Zaidun. Meskipun ada juga yang membolehkan, tapi kita ambil pendapat Ibnu Malik, itu seperti yang masyhur, enggak boleh. Kemudian mafhum yang diambil dari ucapan beliau adalah apabila penafiannya dengan selain mak, boleh dahulukan. Karena beliau mengatakan di sini kata kasab khobarin man nafiyah, demikian pula dilarang. Ya, khobar mendahului mak an nafiyah. Berarti kalau penafiannya dengan selain mak, boleh. Seperti contohnya apa? Qa'iman lam yazal Zaidun. Ya. Kemudian mafhum berikutnya dari ucapan beliau adalah ya, bolehnya mendahulukan khobar dari fi'ilnya saja, bukan dari maknya. Contohnya maqo iman zala Zaidun. Maqo iman zala Zaidun. Masih ada yang mau tambahkan? Ya. Wa man asabi khabarin laisa sufi wa du tamamin ma bi raf'in yaktafi. Man usabi khabarin laisa sufi wa du tamamin ma bi raf'in yaktafi. Wa istinafiyah. Man mubtada marfu ala matrafi dhammatun dhahiratun ala akhiri wa man usabiki sabiki mudhafun ilaih khabar wa man usabiki khabarin khabarin mudhafun ilaih bidhafatil masdar ila fa'ilihi ya aisa maful bi maqsid lafdu sabiki istufi fil madhi fil madhi mughayyaru sigha ya wa fa'ilu dhamirun satirun fi taqdiri wa naibu fa'ili Wana ibu fa'ili dhamir musatirun fi taqdiru wa ya'udu ilal mana. Iya. Wa dhu tama min ma bi rafin yaktafi. Wa istitnaf dhu mubtada. Mubtada wa tama min wa huwa mudhaf. Tama min mudhafun ilaih. Ma khobarul mubtada. Bi rafin jarum mujar. Ma iramnya sebagai apa? Ma apa di sini? Isul mausul. Mausul. Ya, mabni ala sukun fi mahal rafin. Mubtada. Iya. Birof in jarum jarum majul mutalik biak tafi. Sebagai apa tadi? Ma? khobar khobarnya, khobarul mubtada. Tadi pertanyaan itu. Terus bi rafin yaktafi. Bi rafin jar majrur muta'alliq bi yaktafi. Yaktafi fil mudhari marfu alamatu rafi lumatun muqaddarah. Mana min dzuriyah asqal? Asqal. Asqal. Wa fa'il dhamir musatirun fihi takdiru ya'udu ila ma. Takdiru ya'udu ila ma. Wal jumlah la mahala silatul mausul. Ya, apa maknanya? Wa man usabki khabarin laysa sufi wa dhu tamamin ma bi rafin yaktafi. Dan larangan mendahulukan khabar khabar laisa di dipilih. Hah, khabar laisa. Jadi laisa ya rafin apa? Maf'ul bih. Ya, berarti terjemahnya bagaimana? Dan larangan mendahulukan khabar laisa dipilih. Ya. Dan yang sempurna dengan rofanya telah tercukupi. Wa man usabi khabarin laisa sufi. Ya. Menghalanginya apun pendapat yang mengatakan dilarangnya khabar mendahului laisa sufi. Ini adalah pendapat yang dipilih. Ya. Wa dhu tamamin ma bi rafin yaktafi. Yang sempurna dari kana atau teman-temannya adalah apa yang dia mencukupkan dengan rofanya sebagai fa'ilnya. Ya, silakan jelaskan. Ikhtilafan nawiyun fi mana isa bi khabari laisa. Ya. Bagaimana? Al-Mubarrid wa Ibn Sarraj wa Al-Musannif wa akhbal mutakhirin jawizun. Yang ilal mana? Zahabu ilal. Zahabu ilal mana? Terus? Wa Ibn Burhan. Ibn Burhan. Ibn Burhan. Ibn Burhan. Zahabu ila wa Abu Ali Al-Farisi. Wa Abu Al-Farisi ila al-Jawaz. Zahaba ila Jawazi. Qa'iman laisa Zaidun. Dibolehkan oleh kedua ahli nahwu ini, Ibn Burhan dan Abu Ali. Adapun Ibn Malik, Ibn Saraj dan kebanyakan ahli nahwu belakangan melarangnya. Kenapa kira-kira? Kalau pendapat yang membolehkan? Enggak, yang enggak boleh kenapa? Karena laisa itu lemah ya, tidak bertasarruf, sehingga kalau didahulukan ma'mulnya dia tidak mampu beramal, sehingga diakhirkan. Yang kuat-kuat bisa dibelakangkan. Jadi laisa tidak bertasarruf ya kan, nah, sehingga lemah. Sehingga yang roji, ya Allah alam enggak boleh. Terus waktalafa naklan sibawi anil mana wal jawaz. Iya. Ada enggak pada lisanul Arab? Lisannya orang Arab? Tidak ada. Enggak ada. Tapi yang ada mendahulukan makmul. Yang ada hanyalah mendahulukan apa? Mendahulukan makmul khobar dari? Laisa. Dari Laisa, itu. Contohnya apa? Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum. Di sini mana? Khobarnya? Khobarnya? Laisa masrufan. Ya, masrufan. Mana di sini? Yauma ya'tihim. Ma'mul yang didahulukan dari laisa yauma ya'tihim. Dharaf dia muta'alliq dengan masrufan. Ya. Terus mereka berpendapat wala yataqaddamal ma'mul ila haitsu yataqaddamal amil. Sebagian yang berpendapat bolehnya untuk khabar laisa mendahului laisa berdalil dengan semisal ayat ini. Lihat ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Tidak ada di sini pendahuluan khobar dari laisa. Yang ada hanya mendahuluinya. Ma'mul khobar yaitu yawma ya'tihim dari laisa. Nah, ini dijadikan hujah. Kata mereka kalau ma'mulnya khobar laisa bisa mendahului laisa, maka demikian pula amilnya itu khobarnya mendahului laisa pun bisa gitu. Tapi ini mesti enggak seperti ini? Kaidah seperti ini? Tidak. Tidak mesti. Ada bantahannya? Karena pada ma'mul sebagai dorof mereka bertawasuk. Ada yang lain? Karena para ulama biasanya menggunakan kaidah ini, tapi banyak bantahan di situ. Iya, sebutkan bantahan-bantahannya. Di sana ada tempat-tempat yang dia melukanya amil, didahulukannya makmul tidak boleh mendahulukan amil. Ya tidak mesti. Bolehnya didahulukannya makmul dari khabar kemudian boleh mendahulukan khabar. Di antara tempat yang seperti itu contohnya apa? Doroba Zaidun menurut Basri Kufiun. Doroba sebagai khabar mukaddam. Dan Zaid sebagai mubtada mu'akhkhar. Ya. Seperti pada khabar yang berupa fi'il yang merupakan dhamir mustatir kembali pada mubtada. Ya, Zaidun doroba. Di sini kan doroba khabar. Boleh enggak di akhir didahulukan doroba Zaidun? Enggak boleh. Ya. Tapi makmulnya mendahului doroba ataupun makmulnya mendahului apa? Makmul khabar. Boleh enggak? Boleh. Siapa tanya apa? Zaidan Amrun Doroba. Zaidan Amrun Doroba, lihat. Zaidan Amrun Doroba. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Zaidan Amrun Doroba. Ismiyah. Aslinya apa? Amrun Doroba. Amrun Doroba Zaidan. Di sini bolehkah didahulukan, lihat. Makmulnya apa? Khobar. Itu Zaidan. Zaidan yang maulnya Doroba. Boleh. Tapi amilnya itu sendiri, yaitu khobarnya Doroba, tidak boleh didahulukan dari Amr. Doroba Amrun Zaidan. Tidak boleh. Kalau untuk meniatkan jumlah ismiyah. Ya. Khobar inna, yang kedua khobar inna, ya. Kalau bukan jar majrur atau dorof, maka tidak boleh didahulukan dari makmulnya. Ya, khobar inna, apabila khobar inna, apabila khobarnya bukan dorof dan jar majrur, mereka tidak memperbolehkan untuk didahulukan dia khobar tersebut dari isimnya. Contohnya apa? Inna jalisun zaidan. Ya, inna jalisun zaidan. Enggak boleh. Harus dikatakan inna jalisan, inna zaidan jalisun. Kecuali kalau khobarnya berupa apa? Dorof boleh. Contohnya apa? Inna indaka zaidan jalis. Banyak ya. Secara tempat-tempat yang di situ. Ambilnya enggak bisa mendahului tapi makmulnya bisa. Sehingga ini kurang kuat ya pendalilan dengan ayat ini. Untuk membolehkannya apa? Khabar mendahului laisa. Terus wa atama ma yaktafi bi marfu'i. Apa? Wa tamamin ma'nahu ma yaktafi bi marfu'i. Iya, terus wa mangkus ma la yaktafi bi marfu'i bal yahtaji ila mansub. Terus masih. Jadi fi'il ini terbagi kepada berapa bagian? Tamam dan naqis. Iya, dua bagian. Yang pertama tam, yang kedua naqis. Ya. Kenapa disebut dengan naqis? Kenapa naqis yang dia butuh kepada rafa' dan nasabnya disebut dengan naqis, kenapa? Ya, tidak cukup dia dengan rafa'nya. Kalau tamnya cukup dengan rafa'nya sempurna seperti fi'il-fi'il yang lain. Ya. Terus masih ada enggak? Ada. Cukup. Wa ma siwa hunaqisun wa naqsu fi fathi alaysa zala daiman qufi. Wa ma siwa hunaqisun wa naqsu fi fathi alaysa zala daiman qufi. Wa ma isim mausul mabniun ala sukuni. Wa ma siwahu. Siwahu sebagai apa artinya, Mak? Mubtada. Mubtada. Siwahu. Siwahu dharaf mutaliqi mahdhuf wa huwa mudaf. Al hadamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudafun ilayh. Naqisun. Ya, tadi sebagai silah ya, siwa tadi dharaf mutaliqi mahdhuf silah dari ma. Takdirnya apa? Takdirnya apa? Istaqarra. Ya. Terus naqisun khabar lima khabar ma ya marfu'un wa lam turaf fihi dhammatu zahiratu ala akhirih wa naqsu mubtada'un marfu'un wa lam turaf fihi dhammatu zahiratu ala akhirih fi fati'a jarun majrun muta'alliq bi kufi'ati laysa zala ma'tuf ala Fatia. Bi harfi iskoti harfi antuf. Ya. Daiman. Hal min damirin mustatirin fi kufi. منصوب وعلامه نصبه الفتحه ظاهره على اخره وفي فعل ونائب الفاعل فعل فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح المقدره ما لم يذري اثقل اثقل ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود الى النقصو ya, jelaskan maknanya apa. Dan yang selainnya, yaitu selain yang yaktafi biraf'ihi adalah naqs. Wa naqsu fi dan naqs adalah naqis. Selain wa masiwahu dan yang selainnya ha kali mana? Al-muktafi biraf'ihi. Dutamam. Ya, dutamam. Selain yang sempurna maka dia naqis, ya kan? Wa naqsu dan naqs yang naqs hanya pada fati'a laisa dan zala. Ya, naqas pada fati'a laisa zala selalu kufi diikuti. Ya, silakan dijelaskan. Pada bait ini menunjukkan bahwasanya kana dan akhwatuha ada dua. Ya, ada yang naqas dan ada yang sam. Ada yang naqis isim fa'il. Ada yang naqis dan ada yang tam. Perbedaannya ada dua. Ya, yang naqis dia yahtaju ila ismiha. Wa amma tam yahtaju ila fa'il. Athani anaqis la yazam ma'nahu al-hadas. Ya. Wa tam yalzam ma'nahu hadas. Hadas ya. Kalau tam namanya kain hasola. Ya, terjadi. Kana al-matar seperti itu. Ya, hasala atau terjadi. Adapun tadi kalau naqis tidak mesti maknanya apa? Maknanya tidak mesti apa? Kalau naqis maknanya tidak mesti apa tadi? Hadas. Iya, mesti hadas. Terus. Kana wa akhwatuha yanqasimu ila qisman. Kana ila qismain. Ila qismain. Karena dan akhwatnya terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang naqis daiman. Ya. Ada yang jaza amroin. Amma naqis daiman. Jaza fihi amron. Amron. Amma naqis daiman. Wahuwa yang qasimu ila qismain aidon. Ya. Mutasarif wa jamid. Ya. Amma mutasarif kazala wa fati'a. Ya. Wa amma jamid kalaisa. Ya. Wa ma jaza amran ghairu ma dzukir. Wa ma jaza fil amran fi amran ghairu ma dzukir. Ghairu ma dzukir. Ya. Dinamakan dengan naqis karena li'annaha ghairu muktafin bi raf'ihi bal muftaqiratun ila mansub. Ya. Dia tidak mencukupi dengan rafa'nya, bahkan dia butuh kepada mansubnya. Ya, sant. Faka'an nama anqasu darajatan minat tam. Ya. Naqis karena dia derajatnya turun, tidak dia mencukupi dengan rafa'nya tapi butuh kepada yang lain. Yang tidak yang butuhnya kepada satu ya lebih sempurna daripada yang butuhnya kepada dua. Terus kana wa khawatuha yang tam. Contohnya adalah ya contoh yang sama apa? Biasanya ya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 280 wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah. Ini tam wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah. Boleh juga di sini apa? Naqis. Ya. Kalau misalkan tam maknanya apa? Wa in wujida. Wa in wujida. Wujida atau hasala dhu usrah. Kalau seandainya naqis bagaimana? Naqis ini adalah pendapatnya kufiyun. Mereka mendapat pendapat bahwasanya ada yang dimahdufkan. Apa? Khabarnya itu min ghuramaikum. Min ghuramaikum wa in kana dhu usra min ghuramaikum. Apabila dalam kondisi sempit ya dari orang-orang yang memiliki hutang padamu, fanaziratun ila maisarah, maka hendaknya menunggu hingga waktu lapang. Terus Hasan. Maka ini dibantah bahwasanya tidak ada yang mahdhuf di sini. Ya, dibantah, yaitu tidak ada yang mahdhuf. Berarti yang lebih kuat apa? Yang lebih kuat adalah tam ya. Terus asalnya tidak ada apa? Mahdhuf hukum asalnya. Terus juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ya, ayat 107 ya. Khalidin fiha ma damatis samawati wal ard. Ya, dama di sini bermakna baqiyat. Ya, khalidina fiha ma damatis samawati ma baqiyatis samawati wal ard. Terus masih juga dama bisa bermakna dengan as-sakan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah kalian kencing dalam air. As-sakin, ya. Bermakna apa? As-sakin. Ya, tenang. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Fil ma'is sakin. Terus juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 17. Ya. Subhanallah. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ai hina tadkhuluna fis subah wa hina tadkhuluna fil masa. Iya. Di sini tam apa naqis? Tam. Ya, tam. Berarti di situ wawu sebagai apanya? Sebagai tumsuna wawu sebagai apanya? Fa'ilnya. Berarti. Ya, tusbihun wawunya sebagai fa'ilnya, bukan isimnya. Masih juga bata yang bermakna tam adalah ucapan orang Arab bata bil qaumi ai nazala bihim lailan. Ya, bata bihi apa? Bil qaumi, bata bil qaum. Ini nazala bihi lailan. Atau dhalla al-yawma ai dhalla dhilluhu. Dhalla dhilluhu. Dhalla juga di sini bisa bermakna dua. Pertama bermakna tola seperti dhalla zulmu halakan nas. Iya. Apa maknanya? Jika kedzaliman semakin banyak maka manusia akan binasa. Tapi dhalla zulmu, dhalla zulmu halakan nas. Ya, dhalla zulmu halakan nas. Iya. Iramnya bagaimana? Dhalla fil madhi mabniun ala fathi la mahal i'rab. Adh-dhulmu fa'il. Dhalla. Yes. Marfu'un wa lam tarfu'u dhammatu dhahiratun ala akhirih. Halaka fil madhi mabniun ala fathi la mahal i'rab. Anasu fa'il li halaka. Marfu'un wa lam tarfu'u dhammatu dhahiratun ala akhirih. Ya. Tahu? Dhallal nabatu. Dhallan nabat. Yang dolanya bermana tola. Apa? Bermana? Tola. Tola. Tola. Tola. Oh ya. Tola ya. Tola namanya tola. Ya. Mananya banyak tola berarti ya. Kenapa ya tadi disebutkan? Tadi yang disebutkan apa yang? Tola nas. Tola zulmu. Tola nabat. Namanya ada dua. Tuhnya. Ada yang naqis, ada yang tam, ada dua. Mana tadi? Masih ada lagi? Ada tanbih. Ya, dhalla di sini adalah ya, harus yang fil mudhari'nya yazulu. Ya, dhalla apa yazulu? Dhalla yang mana nih? Yang naqis atau yang tam? Dhalla yang naqis. Harus fil mudhari'nya apa? Yazalu. Yazalu. Yazalu. Bukan dhalla? Yazulu atau yazilu. Ya, bukan zala yazulu atau yazilu. Adapun zala yazulu dan yazilu. Adapun zala yazilu, zala yang madinya yang mudhari yazilu adalah fi'il muta'addi yang dia seperti muta'addi maknanya adalah maza menyendiri. Apa maknanya? Maza. Maza menyendiri. Menyendiri. Seperti contoh. Apa contohnya? Do'nuka zala do'nuka an ma'zika. An ma'zika zala ay do'nuka an ma'zika. Maza ba'duha min ba'din. Memisahkan dari maza ya. Maza memisahkan. Ulangi tapi kalimatnya gimana? Zala do'nuka an ma'zika. Do'an ma'zika. Zala ba'duka an ma'zika. Terbedakan berarti ya. Maza. Zala yazulu hilang mana ya zahaba kan? Malam tazul itu diri halina, maksudnya enggak ingat. Itu malam apa itu? Kalam zala yazulu ya. Dan zala yazulu ini masdarnya az-zail. Az-zail. Adapun zala yazulu dia adalah zala yang yang fi'il mudharinya yazulu apa zawal. Maka di, ini maknanya adalah al-intiqal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat pertama, ya. Innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Ya an tazula, bermakna apa? Zahaba hilang ya. Runtuh. Zawal juga dari situ ya. Bergeser. Terus tanbih yang kedua, ya. Abila kau mengatakan kana zaidun qaiman. Di sini kananya bisa dua. Apakah dia bisa jadi naqisah atau tamah? Ya. Jika kananya naqisah, kana zaidun qaiman, maka qaimannya menjadi khobar, ya, bagi zaid. Khobar kana bagi zaid. Dan jika naqis hitam, kalau kananya tam, berarti berarti seperti kana zaidun qaiman, maka qaiman menjadi hal. Ya, sebagai halnya. Dia bisa dengan dua sisi itu. Kana zaidun qaiman. Bisa kananya naqisah, bisa tamah. Ya, kalau naqisah berarti yang mansubnya sebagai khabarnya. Kalau tam berarti sebagai hal. Terus, Hasan. Adapun seperti ucapanmu, kana zaidun akhuka. Kana zaidun akhuka, ya. Akhuka wajib menjadi khobarnya kana. Akhuka bukan akhoka. Akhoka. Oh iya. Kenapa? Kana zaidun. Karena akhoka adalah ma'rifah. Sedangkan kalau jadikan hal, hal maka tidak bisa menurut orang-orang Basrah. Iya. Terus? Kalau kana zaidun akhuka. Kana zaidun akhuka. Jadi kananya tam. Iya. Tam. Sebagai apa? Akhuka badal dari Zaid. Karena Zaidun akhuka mananya ada enggak itu? Yang bisa hasala Zaidun akhuka atau kananya untuk ini aja. Apa? Zaida ya. Tapi itu nanti pembahasannya yang Zaida. Ya. Ada tempatnya ya. Di tengah-tengah. Ya, terus. Ya cukup. Subhanallah. Ya, silakan dilanjutkan yang setelahnya. Wala yalil amila ma'mul al-khabar illa idza dzarfan ata wa harfa jar. Banyak talikotnya tadi dari mana? Asoban juga. Wa layalil amila ma'mulul khabar illa idza dzarfan ata aw harfa jar. Al-wawu harfu 'atfin la nafiyah. Wa li fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi 'an nasibil jazim wa 'ala madrafihi dhammah al-muqaddarah 'ala al-alif wa nam yuzriya at-ta'azzur ma'mula al-'amila maf'ul bi muqaddam li yali mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhailah akhirih ma'mul al-khabar ma'mul fi'l mu'akhkhar li yali marfu'un wa 'ala madrafihi dhammah adh-dhailah akhirih wa huwa mudaf الخبر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر آخره إلا أداة استثناء وسكن وسكن لأجل الوقف yeah. إلا أداة الاستثناء إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وتضمن معنى الشرط ظرفا حال مؤول لضمير في أتى الآتي mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih ata fi'lun mad mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddar mana'a min dhuhriya at-ta'azzur wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ma'mul ila idza dzarfan ata'u harfa jar أو حرف عطفين حرف جر معطوف على ظرفا ومعطوف على منصوب منصوب مثله وعلامة نسبية الفتح الضل آخره والجملة فهو مضاف حرف جر مضاف له وهو مضاف جر جار مضاف إليه مجرور وعود جر الكسر الضل آخره والجملة من وجملة فعلية في محل جر مضاف إليه بإضافة إذا إليها والجملة من إذا وما أضيف إليها في موضع المستثنى من المستثنى منه محذوف تقديره وتقدير ولا يلي ولا يلي العميل عمل الخبر إلا ولا يلي معمول الخبر العامل ولا يلي العامل معمول ولا يلي معمول الخبر العامل في وقت ما من الأوقات في وقت ما من الأوقات إلا إذا أتى ظرفا أو حرف جر إلا في وقت مجيئه ظرفا أو حرف جر tadi jawab idza yang belum disebutkan ya wajabul idza mahdzuf ya takdir illa idza dharfan ata au harf jar idza dharfan ata au harf jar bagaimana fayali al ma'mul al amil ya silakan jelaskan maknanya dan tidak boleh ma'mul khabar datang setelah amil dari akhwat dari kanan dan akhwatnya kecuali jika amil tersebut berupa dzaraf atau huruf jar atau jar dan majur. Iya. Bahwasanya tidak boleh datang setelah amil ma'mul khobar. Di sini mencakup padanya dua perkara. Yang pertama an yataqaddama al-ma'mul al-ismi wahdahu wa yata'akhara al-khabar yani datang setelah amil ma'mul kemudian isim dan khabarnya contohnya kana ta'amaka zaidun akilan karena mengharuskan terpisah ini boleh enggak kana ta'amaka zaidun akilan boleh enggak enggak boleh enggak boleh ya, karena di sisi basriin tidak boleh karena mengharuskan terpisahnya antara amil dan ma'mulnya dengan suatu ajnabi. Iya, yaitu zaid ajnabi bagi akil karena mubtada bagi khabar itu ajnabi karena tidak ada malam. Bagi khabar pada mubtada. Kemudian ada enggak yang boleh kayaknya? Wajazahu al-kufiyun. Diperbolehkan oleh orang-orang Kufah. Apa hujahnya mereka? Orang-orang Kufah hujahnya apa? Ada hujahnya enggak membolehkan itu? Ada. Baca telahnya ya. Ya sudah nanti kita lanjutkan. Sirat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'di. Ya tadi saya ingat tadi tentang kana zaidun qaiman ya. Bisa banyak sisi tadi ya. Kalau dinasobkan yang keduanya boleh kana yang naqis, boleh pula apa? Sebagai kana yang tam berarti di situ qaimah sebagai hal. Ya. Boleh pula dirofakan ya. Karena zaidun qaimun misalnya. Ataupun tadi akhuka yang akhuka ya. Ya, yang akhuka tadi. Karena zaidun akhuka sebagai badal betul bisa. Karena mana wujida. Ya. Silakan dilanjutkan. Hamzah tadi ya masih. Kemudian terpisahnya antara amil dan ma'mul dengan sebuahnya ajnabi. Mandabi bagi orang kufar bolehkannya. Bisa berdalil dengan misalnya فنبيه الدجون حول بيوتهم بما كان إياه عقية عودا بما كان إياه Syajana bima kana iyyahu. Ya. Kemudian yang kedua, wasanya ada sebab sama ma'lul khabar, wal khabar al-ismi. Yaquna al-ma'lul muqaddaman. Wa yakun al-ma'lul muqaddaman ala khabar. Yani ma'lul dengan khabar yang mendahului isim. Yang katakan ma'lul dihulukan dari khabarnya. Ya. Dan misalnya contoh, karena faalnya akhir dan zaidun. Di sini dibayar larangnya. Tetapi sebagian orang kampung membolehkannya. Mereka berhujjah dengan hujjah bahwasanya bolehnya mendahului khabar atas isimnya pada karena akhwatina. Dan makmul yang khabar itu justru ya, khabar seperti itu bagian dari khabar, maka mereka membolehkan yang demikian. Iya, kalau mendahulukan khabar boleh. Iya, iya kan, sepakatkan mereka ya bahwasanya mendahulukan khabar dari isimnya boleh, seperti kana qa'imun zaidun. Ya, dan yang namanya ma'mul khabar bagian dari khabar, kalau dia didahulukan bersama khabarnya maka tidak mengapa ya. Terus seperti mukarrar bolehkan demikian. Maka keluar dari ini adalah misal contoh karena kasiran ma'amatan zidun, yakni ma'mulnya yakni datang setelah amin khabar dan ma'mulnya kemudian isinya, maka tidak masuk larangan yang dibutuhkan oleh Malik karena tidak terpisah antara amil dan makdunya. Terus, tetapi sebelum hari menyebutkan illa idha ada illa idha khurufan ada awhan hajar, dia menyebutkan atau mengecualikan dari makmul yang berupa khuruf dan hujjah atau jar majrur. Kenapa? Karena dikandung mutawassi'una fihima malam yatawassa'u fi ghairihima. Malam yatawassa'u fi ghairihima. Terus satunya adalah kana indaka zaidun jalisa, kana indaka zaidun jalisa. Terus yang sorof apa? Jar majrurnya contohnya apa? Kana fika Zaidun. Ya. Masih. Cukup. Ya, dilanjut. Wa mudmaru syan isman ninwi in waqa' muhimu masabana annahum tana'. Ya. Mana suara yang tidak ada suaranya? Hamud Marosha Nisman. Nisman Ali Utsman. Masuk Marosha Nisman. Ini Peter Hamid. Yang iu ada Hasim Kenila. Waktu itu tadi menjadi jawab kebutuhan tertentu anda. In Wakaf bin Shafia. Wakaf bin Peter Hamid. Kami akan menjumpai Anahu, anahum tana. Anahu, anahum tana min tabdiin. Terus jumlah fi'liyah min istabana sila mausul la mahalla la minal i'rab, mana aidnya? Mana dengarnya, mana alha itu annahu intana, apa maknanya? In waqa, ya, apabila terjadi sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang larangan. Iya, maksudnya bagaimana? Takdirkanlah dhamir syan apabila datang setelah kana dan akhwatnya ma'mul khobar yang didahulukan. Contohnya apa? Atiyatu awwada. Di sini syaitnya mana? Di sini kita dapati pada kalam ini dimakana iyahum atiyatu awada, ya, yaitu sesuatu yang mengesankan, sesuatu yang dilarang, yaitu apa? Didahulukannya apa? Ma'mul khobar dari khobarnya iyahum. Di sini ma'mul dari apa? Awada, ya kan? Atiyatu isimnya kana, kemudian awada khobarnya, kemudian iyahum ma'mulnya. Ini kan terlarang nih, gak boleh kan? Maka diniatkan pada kana apa? Pamir sya'an. Sehingga i'rabnya bagaimana? Kana iyyahum atiyatu awada. I'rabnya bagaimana? Cara i'rabnya kana iyyahum atiyatu awada. Ya. Iya, ya. Kanahu. Ya. Mafulun, mafulun bi muqaddam. Mabni ala sukun. Oh. Alha lil ghaib mim alamatul jama'. Terus atiyatu ya, adapun orang-orang Kufah bagian seperti ini i'rabnya bagaimana? Kalau i'rabnya menurut orang Kufah yang membolehkan ya seperti ini kan, i'rabnya bagaimana kalau menurut orang Kufah? Ya, awada sebagai ya, san. Rasya hamud marasyan ismanin wa in waqa' muhim masaban annahum tana. Ya. Niatkanlah dhamir sya'an sebagai isimnya kana dan akhwatnya apabila terjadi sesuatu yang mengesankan, hal yang terlarang, yaitu datang setelah kana dan akhwatnya ma'mul khabar, ya, pada keadaan atau dua keadaan yang telah lewat yang dilarang itu. Kalau ada datang seperti itu, maka ditakdirkan pada kana bamir sya'an. Ya. Terus tambahan masih ada? Ya, pada bait ini ada tiga arahan. Yang pertama, pertama bahwasanya istikamah itu istikamahnya adalah bamir sya'an. Ya. Iya, orang-orang Basra ya. Terus yang kedua, karenanya tambahan. Berarti yang setelahnya sebagai apa irobnya? Mubtada khabar. Terus yang ketiga adalah isim kana adalah dhamir pada kana dan kembali kepada ma. Iya. Ada huwa kembali kepada ma. Sehingga khabarnya berubah khabar apa? Jumlah. Ini kalau mazhabnya orang Basra seperti itu. Adapun orang Kufah tadi membolehkan atiyah sebagai isimnya, kemudian iyahu maful bi muqaddam. Terus ada enggak tambahan contohnya? Ya. Ali mu'arrasihim. Ya, tulqi al-masakin. Ini semisal contoh keadaannya keberapa tadi yang disebutkan oleh Hamzah itu. Kalau tadi kan semisal dengan contoh keadaan yang pertama ya, yaitu bahkan al-tu'amaka zaidun akilan tadi itu. Bima kana iyahum atiyatu awada. Ini semisal tadi kan, kana tu'amaka zaidun akilun, dimana makmulnya ditaruh di tengah-tengah antara kana dengan isimnya. Khabar diakhirkan kan persis dengan yang tadi, bima kana iyyahum atiyatu awadah. Kalau semisal keadaan kedua, kana tu'amaka akilan zaidun, ini iya. Mana syaitnya di sini Hasan? Walaysa kullan nawa tulqi al-masakin. Iya. Di sini kullah sebagai apanya? Irabnya? Tulqi. Iya. Kemudian isimnya laysa mana? Ya, bamir syan. Berarti yang setelahnya kullan nawatul khil masakin jumlah apa ini? Fi'liyah pada mahalnya? Iya. Tadi disebutkan keadaan ini kan masuk keadaan yang kedua ya. Ada enggak yang bolehkan tadi? Ada kan? Sebagian orang Basra ada yang bolehkannya. Kalau dibolehkan berarti i'rabnya bagaimana? Walaysa kullan nawa tulqil masakin. Walaysa. Ya kalau ada misalnya yang melarang, kalau yang bolehkan bagaimana? Ya kalau dirofakkan kullunya mungkin ya. Dirofakkan. Walaysa kullun nawa gitu. Tulqi al-masakin. Ya, tulqihi al-masakin. Berarti di situ mafulnya tulqinya apa? Dibuang. Ya. Tapi enggak ada nanti ada syaitnya ya. Terlarang enggak? Kalau di riwayat dengan riwayat kullu bagaimana? Walaysa kullun nawa tulqi al-masakin. Ya enggak ada larangan di sini malah ya. Enggak ada pendahuluan tadi makmul dari isimnya. Terus masih ada Hasan? Lanjut kalau enggak ada satu lagi. Ya. Itu ada penjelasan yang panjang itu. Antum belum dimurojaah ya. Yang tentang bajir ini loh, panjang sekali penjelasannya itu. Iya. Allahu Kana. Fi. Kama. Ya. Karena Zaidah Asafa mengambil mengenal pasti Bapak itu berbira sudah tinggi ujuban asli guru ilma ilma akun bin Asafa Bumbab man semua usul mengambil nasukun imahal ijarin mutafat ilai Takadama Takadama Sudah mabin, maknanya apa sih? Bapaknya bapaknya untuk bilang sudah lebih jawab dengan biru dua. Ya. Kemudian akhirnya surat mausul dari Allah yang Rabb. Ya. Yang dijelaskan. Maka tuzadu kana fi hasyun kama kaan. Ya. Karena ditambahkan pada kalimat. Bagi contoh, maka nafsah yang memantapkan jama. Ya. Pada bait ini Musonek menjelaskan jenis tiga dari kana. Iya. Menjelaskan ada kana nakusok. Iya. Makuk dan wasubi. Iya. Ini ada kana tama yang membutuhkan makuk. Iya. Son. Yang ketiga. Yang ketiga kana zaida. Yaitu kana yang membutuhkan wasub dan tidak menyamak dan wasub. Tandanya apa kana itu zaida? Ya, san, tidak rusak terus. Dan karena jadinya ditambahkan ada antara dua hal yang lazim, yang selalu beriringan. Ya, saling melazimi. Seperti pada mutajat dan kobar. Ya. Zaidun kana qa'imun. Ya. Terus, di antara apa lagi? Antara fi'il dan maksudnya. Ya, contohnya. Fatimah bintul Fushuk, ya. Contohnya? Ya. Pada antara naat dengan antara makhluk dengan naatnya. Jadi pada contoh, pakai kaidah marah tapi dari kaumin, Kanu kiramin. Sini kanu zaidah. Menurut si bawah. Terus. Ya. Seperti pada contoh Saratu Bani Abi Bakr tasama alakana musawamatul irabi. Ya. Contoh alakana musawamatul irabi. Ya, dan terus keterangan sebelumnya katanya ada yang menambahkan sama menyalah kangen tidak disambung dengan isinya. Contohnya lana itu lana lebih kober dari kau pada kana. Ya, kober kana berarti lananya. Jadi kober kana yang kodan sebelum kana. Terus? Tapi pendapat ini lemah. Ya. Karena kana walaupun bisa nulis dan bikinnya tetap bisa dilukok. Seperti dengan itu bisa dilukok walaupun dia tetap bisa nulis dan bikinnya. Ya, kan. Masih? Karena ya. Seperti pada anta takun mumajibun nabi idza tahubbu sam al-nabi. Ya, terus ya anta majir mutar khabar takunu zaida anu taukid masih. Kenapa di sini Ibnu Hisham hanya mengisyarat ini pada satu saja contoh waqatu zaidu kana fi hasyin gam ma kana asha ilmu lan taqaddama. Ya Ibnu Malik dulu. Satu contoh menunjukkan bahwasanya dari semua penggunaan kana zaida hanya satu yang bisa dikiaskan. Ya. Ada nama tersebut. Ya, selainnya sifatnya ya, san, rawafik. Ya, rawafik. Satu menit. Siapa terakhir? Dua orang ya. Panjang kan ya? Enggak panjang kan ya? Itu lagi bisa kan? Itu lagi. Wa yahdifunaha wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau katsiran dasyahr. Ada Aiza, apa ada In? Ada langsung balik di sana. In sesinggalan dulu tidak mulai. Wow, mantap. Tahu sesinggalan dulu waktu pada In. Kesiran? Kesiran. Al, belum istirahat. Ya. Za. Ya. Bicara. Bicara waktu pada Arabi. Mabni langsung ke Arabi. Arabi. Istirahat. Ya. Apa maksudnya? Wa yahdifuna wa yubquna al-khabar wa ba'da in walau katsiran dasyahr. Mereka menghapus kana. Mereka siapa? Al-Arab dia. Mereka membuang apa? Membuang kana terus? Menyisakan khabarnya. Ya. Dan ini iya. Ba'dain walau katsiran dasyahr. Dan ini pembuangan kana dan nyisakan khabarnya masyhur dikenal setelah in dan lau katsiran dalam keadaan banyak. Ya silakan ditambahkan penjelasannya. Syawahidnya juga. Ya. Kana dan intinya bisa dihapus setelah in dan lau. Iya. Syahidnya mana? Insun kun wen kadiba. Fama'tidaruka. Idza qila. Ah, syaitnya mana di sini? Ah, takdirnya apa? Inkanal maqulu. Sesuatu yang diucapkan, ucapan itu sirqan. Wa inkanal maqulu kadiba. Terus ya, takdirnya apa? Itu tamis walau kana mul tamasuk mul tamasuk ya khatama. Terus iya, contohnya apa? Miladu Shaulan, faila itla'iha ladu di antara bahasanya ladun. Eropnya bagaimana itu? Min ladu Shaulan faila itla'iha. Min ladu. Takdirnya apa? Rabbaituha min ladu. Saya mengurusinya dari semenjak Shaula. Shaula. Khabar dari kana yang dibuang bersama takdirnya apa? min ladu angkana tinnaqah syaula, gitu. Min ladu angkana tinnaqah syaula. Syaula apa maknanya syaula? Syaula anaqah allati khaffa labanuha, unta yang apa air susunya itu khaffa mengering, sedikit berkurang. Terus fa ila itlafiha ila al-jar wal majrur mutali mahdhuf ma'tuf bil fa'ala, diatofkan di sini kan dengan fa kepada al-jar wal majrur al-awwal. Ya, takdirnya rabbaitu hadhihi an-naqata min ladu kanat syaula fastamarra dhalika ila itla'iha. Ya, terus tambahkan lagi masih cukup. Ya, dipahami ya. Wa yahdifunaha wa yubqun al-khabar wa ba'da in walau katsiran la syahr. Ya. Ya. Cukup dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan. Pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.